Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, sehingga pada sore hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di program rutin kita setiap Ahad sore, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Dan alhamdulillah, ya, pada sore hari ini kita telah memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-22 di halaman 322 tentang adabut tariq, ya, tentang adab-adab jalan. Ya, adab-adab di jalan, ya. Di sini dikatakan di paragraf pertama, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, inna min ni'amillahi alayna al-azimah fi hadhihi syari'ah al-gharra wa ad-din al-hanif al-mubarak an ja'ala hadha ad-din muhaqqiqan li masalih al-ibad hafizan li huquqihim. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, ya, dalam agama yang mulia ini, agama yang indah ini, agama yang lurus ini, adalah Allah jadikan, ya, dalam agama kita, ya, syariat yang merealisasikan atau mewujudkan maslahat bagi para hamba serta menjaga hak-hak mereka. Ya. Fal muslimu fi kana fi hadzal din yas'adu bi hayatihi wa yanha'u bi 'aishihi idza haqqaqa huwa wa haqqaqa ikhwanuhu almuslimun ta'alimal islam wa tawjihatihil mubarakah. Dan seorang muslim yang berada dalam naungan agama ini, maka dia akan berbahagia, ya, dalam kehidupannya ketika dia menjalankan syariat ini, ya. Dan tidak cukup seorang muslim saja, namun saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin yang lain juga menjalankan, ya, bimbingan Islam yang penuh berkah, ya. Jadi tidak cukup hanya untuk mencapai kebahagiaan satu atau dua orang saja, ya, maka belum tentu akan terwujud, ya, kemaslahatan yang tadi disebutkan, ya, Allah, Islam menjaga hak-hak sesama manusia dan lain sebagainya. Ya, namun harus semuanya harus ikut menjalankan taujihat atau bimbingan Islam, ya, supaya hidup mereka bahagia. Fadinuna dinu hifdzil huquqi wa mura'atil masalih. Maka agama Islam adalah agama yang betul-betul memperhatikan hak-hak, ya, dan maslahat para hamba. Ya. Mimma yuhaqqiqu lil ibadi fi dhilli tawjihatihi ar-rahah was-sa'adah. Yang mana agama kita, ya, dengan adanya bimbingan-bimbingan yang ada dalam agama kita, maka kebahagiaan dan ketenangan akan terwujud bagi para hamba. Ya, intinya bahwasanya agama Islam ini sangat memperhatikan hak-hak, ya, sesama hamba. Maka di antara hak yang dipelihara dalam agama ini adalah ala wa huwa haqqut tariq wa adabuhu. Di antara hak yang dipelihara dalam Islam adalah hak-hak jalan dan adab-adab di jalan, ya, atau kita sebut atau kita istilahkan dengan hak-hak pengguna jalan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal julusa fil turuqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah kalian duduk-duduk di jalan. Ya, jauhilah duduk-duduk di jalan-jalan. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, ya, bagaimana jika kami memang harus bermajelis? Ya, tempat kami mengobrol itu ya di jalan, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa idza abaitum illal majlisa fa'u tariqa haqqahu. Kalau memang kalian harus duduk-duduk di jalan, ya, harus bermajelis di sana, maka berilah, ya, jalan tersebut hak-haknya. Tunaikanlah hak-hak jalan. Qalu wa ma haqquhu? Mereka bertanya, kalau begitu apa saja hak-hak jalan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan ghaddul basar. Yang pertama, tundukkanlah pandangan. Wa kaful adza. Singkirkanlah atau tahanlah supaya tidak mengganggu orang. Wa raddus salam. Dan jawablah salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan perintahkanlah kepada yang baik, kepada yang ma'ruf, dan jauhilah atau cegahlah dari yang mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maka dalam hadis ini ya terdapat kaidah yang kokoh ya dan prinsip yang agung ya dalam masalah ini. Ya, yang seandainya ya setiap orang yang berjalan di jalan memperhatikan hak-hak ini, maka la saluhat ahwal al-muslimin. Ya, tentu urusan kaum muslimin akan menjadi baik. Kalau setiap orang yang berjalan di jalan itu memperhatikan hak-hak ini. Wala salimu min kathirin minal akhtar wal madar. Dan tentu mereka akan selamat ya dari berbagai macam kejelekan dan bahaya. Ya. Wa kana min hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli marrah yakhruju fiha min baitihi yaqul. Dan di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika seorang keluar dari rumahnya ya, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan, au azalla au uzalla, atau dari menggelincirkan atau digelincirkan, au adlim au udlam, atau dari menzalimi atau dizalimi, au ajhala au yujhala alayya, atau membodohi dan dibodohi. Ya, ini doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk berlindung ketika kita keluar rumah supaya tidak mengganggu orang, salah satunya. Ya, wa kullu dzalika ta'kidun li hadzal maqam wa tahqiqun li hadzal maram. Maka tentu dengan adanya hadis ini semakin menguatkan ya tujuan dari hadis yang tadi. Ya. Kemudian ketika para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq? Apa hak-hak jalan wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan ghaddul basar wa kaful adza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada di sini ada 1 2 3 4 5 ya, ada 5 perintah di sini yang tadi kita sebutkan. Nah, ternyata dalam hadis yang lain wa zada fi haditsin akhar, dan dalam hadis lain ternyata ada tambahan wa husnul kalam, dan berkatalah yang baik ya. Wa zada fi tsalits, dan ternyata ada lagi di hadis yang lain ada tambahan wa irsyadus sabil wa tashmitul atis idza hamida. Ya. Dan di antara hak pengguna jalan adalah ya menunjukkan jalan yang benar, ya memandu kepada jalan yang benar, dan mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, membalas dengan yarhamukallah, itu namanya tashmit. Itu di antara hak pengguna jalan. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud terdapat tambahan lagi. Ya, wa tughithul malhuf wa tahdud dhal. Ya. Dan juga hendaknya kalian menolong orang yang kesusahan dan menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang tersesat. Berarti sudah berapa tadi? Sudah banyak ya. Wa fi khamis, dan ada lagi tambahan ya. Uhdus sabil wa a'inul madlum ya. Tunjukkanlah jalan dan tolonglah orang yang terzalimi. Ini tambahan dari Imam At-Tirmidzi. Kemudian tambahan lagi wa a'inu 'alal humulah, dan tolonglah orang dalam barang bawaannya ya. Wa fi sabi', dan ada tambahan lagi dalam riwayat lain dzikrullahi katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya ya. Jadi ini sudah terkumpul beberapa perintah terkait dengan hak-hak pengguna jalan yang di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengumpulkannya ya, mengumpulkan hadis tersebut sehingga beliau mengatakan wa majmu'u ma fi hadhil ahadits 14 adaban ya, dan keseluruhan dari hadis-hadis yang tadi maka terdapat 14 adab ya, terkumpul 14 adab wa qad nadzamtuha fi thalatha abyad. Dan sudah saya kumpulkan, kata Ibnu Hajar, dalam 3 bait sebagai berikut. Ini ada 14 ya. Ya, jama'tu adaba man ramal julusa ala at-tariqi man qawlil khairil khalqi insana. Aku telah mengumpulkan adab-adab ya, yang bagi barang siapa yang ingin duduk di jalan. Ya. Min qawli khairil khalqi insanan, yang berasal dari manusia terbaik, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Afshus salam wa ahsin fil kalam wa syammi wa syammit atisan wa salaman rudda ihsana. Yang pertama adalah sebarkanlah salam. Kemudian berkatalah yang baik. Kemudian doakanlah orang yang bersin, ya. Kemudian balaslah salam dengan baik, ya. Kemudian filhamli awin, maka kepada orang yang punya bawaan tolonglah. Wa madzluman a'in, dan orang yang terzalimi juga tolonglah. Wa aghith lahfana, dan juga tolonglah orang yang kesusahan, ya. Ahdi sabilan wahdi khairana, dan tunjukkanlah jalan yang benar, dan tunjukkanlah orang yang sedang bingung, ya, sedang heran, ya, sedang bingung. Bil urfi mur wanha an nukrin, perintahkanlah kepada yang baik dan cegahlah kepada yang mungkar. Wa kuffa adza, dan tahanlah dirimu supaya tidak mengganggu orang. Wa ghudda tarfan, dan tundukkanlah pandanganmu. Wa akthir dzikra maulana, dan perbanyaklah berzikir kepada pelindung kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada 14 yang dibuat nadzam ya oleh Ibnu Hajar. Maka akan dikupas satu-satu di sini. Yang pertama al-awwal ghaddul basar. Ya, yaitu menundukkan pandangan ya. Jadi adab di jalan yang paling pertama adalah menundukkan pandangan. Allah Ta'ala mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada ya laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun, dan juga katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Surat An-Nur ayat 30-31. Ya. Ini perintah dalam Al-Qur'an untuk menundukkan pandangan, artinya jangan mengumbar pandangan. Ya, jangan jelalatan kalau kata orang sekarang mah, jangan jelalatan. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaah, tentang pandangan tiba-tiba, pandangan yang tidak sengaja, ya. Fa amaroni an asrifa basari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Ya, artinya tidak terus-terusan dipandang namun dipalingkan, ya, berhenti memandang. Kemudian dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadhrah an-nadhrah." Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan dengan pandangan yang lain. Artinya kalau sudah sekali memandang cukup, jangan ditambah. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Karena yang pertama itu boleh karena tidak sengaja. Namun yang selanjutnya tidak boleh, ya. Ini tentang dalil-dalil yang menunjukkan larangan mengumbar pandangan. Wa ghaddul basar bihi budi. Ya, dalam hadis ini, dalam hadis yang tadi kita bacakan itu ghaddul basar adalah yang pertama kali disebut, ya. Jadi hadis tadi dimulai dari ghaddul basar. Ya, wa fihi manafi' 'adidah dzakaraha al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan dalam menundukkan pandangan itu terdapat banyak manfaat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Yang pertama kata Ibnu Qayyim adalah annahu imtithalun li amrillahi alladhi huwa ghayatu sa'adah al-'abd fi ma'ashihi wa ma'adihi. Yang pertama manfaat dari menundukkan pandangan adalah dia dengan dia menundukkan pandangan berarti dia telah taat kepada perintah Allah, yang mana ketaatan itu merupakan kebahagiaan yang tertinggi bagi seorang hamba, baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhiratnya. Jadi seharusnya seorang hamba itu mengalami kebahagiaan ketika dia bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama, manfaat ghadul basar. Atsaniyah yang kedua annahu ya. Yamna'u min wusuli athari sahmil masmum. Yang kedua adalah dengan menundukkan pandangan maka itu akan menghalanginya dari panah-panah setan. Panah-panah beracun. Ya, yang diberikan oleh setan yang boleh jadi itu menjadi kehancurannya. Ya. Karena memang pandangan itu seperti panah beracun. Ya, akan meracuni hati. Ya, maka dengan dia menundukkan pandangan dia telah terhindar dari panah beracun yang menancap di hatinya. Yang ketiga annahu yurithul qalba unsan billah ya, wa jam'iyyah alaihi. Yang ketiga manfaat dari ghadul basar adalah akan mewariskan ya, rasa cinta kepada Allah dan juga rasa kebersamaan kepada Allah dalam hati kita. Ya. Fa inna itlaqal basar yufarriqul qalb wa yushattituhu. Karena mengumbar pandangan itu akan ya memporak-porandakan hati dan akan memecah belah hati. Ya. Wa yub'iduhu 'anillah, dan akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manfaat yang keempat, annahu yuqawwil qalba wa yufarrihuhu. Menundukkan pandangan akan menguatkan hati dan akan membuat hati lebih senang. Ya, sebagaimana mengumbar pandangan akan melemahkan hati dan membuat hati sedih. Ya, kalau sudah melihat kok penasaran, kok enggak ada lagi, ya hati biasanya akan menjadi lemah, akan tergantung dengan pandangan tersebut, akan menjadi sedih, lemah. Ya. Ya, kalau dia bisa menahan pandangannya, dia akan semakin kuat. Ya. Kemudian yang kelima, manfaat menundukkan pandangan adalah annahu ya, yuksibul qalba nuran. Menundukkan pandangan akan ya memberikan bekas kepada hati berupa cahaya. Ya, hatinya akan diberikan cahaya. Sebagaimana mengumbar pandangan akan mewariskan kegelapan dalam hati. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur, ya. Dalam surat An-Nur ayat tentang cahaya, ya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk menundukkan pandangan. Ya, dalam surat An-Nur ayat 30 Allah taala mengatakan qul lil mu'minina yaquddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini di ayat 30. Ya, kemudian tak lama setelah itu Allah taala menyebutkan Allahu nurus samawati wal ardi. Ya, Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Matsalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ya, permisalan cahaya Allah adalah seperti lubang, ya, miskah itu lubang lentera yang di dalamnya ada pelita. Ya, yang mana cahaya itu menjadi kuat kalau ada miskahnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, kalau kita melaksanakan perintah untuk menundukkan pandangan, maka Allah akan memberikan cahayanya kepada hati kita. Kemudian manfaat yang keenam, annahu yurithu firasah sadiqah yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Dengan menundukkan pandangan ya, kita akan diberikan firasat yang benar, firasat yang tajam yang bisa menjadikan kita bisa membedakan antara yang benar dan yang batil, wasadiq wal kadzib, membedakan yang benar dan yang dusta. Ini firasat, firasat itu benar ada. Ya, dan itu ketika kita menundukkan pandangan firasat seorang mukmin itu akan semakin kuat. As-sabi'ah yang ke ya, tujuh, annahu yurithul qalba thabatan wa syaja'atan wa quwwah. Menundukkan pandangan akan menguatkan hati, mengokohkan hati, membuat hati menjadi lebih berani dan lebih kuat. Yang kedelapan, annahu yasuddu 'ala syaitan madkhalahu ilal qalbi. Menundukkan pandangan akan menutup pintu setan menuju hati. Ya, fa innahu yadkhulu ma'an nadhrah wa yanfudhu ma'aha ilal qalbi asra'a min nufudh al-hawa fil makanil khali. Karena kalau setan itu pandangan itu masuk ke dalam hati, itu lebih cepat daripada udara yang masuk di ruang hampa. Artinya sangat cepat, ya, kalau seorang itu mengumbar pandangannya. Yang ke sembilan, manfaat ghadul basar la annahu yufarrighul qalba lil fikrah fil masalihihi wal ishtighali biha. Dengan menundukkan pandangan, maka hati itu akan mendapatkan ruang untuk berpikir, ya, untuk berpikir tentang apa? Tentang maslahat-maslahat, tentang kebaikan-kebaikan, dan akan disibukkan dengannya, ya. Kemudian sebaliknya, mengumbar pandangan akan membuat dia lupa dengan semua itu. Hatinya akan dipenuhi dengan bayangan-bayangan dari pandangannya tadi. Dia tidak lagi berpikir tentang maslahat dan madharat segala macam, tidak berpikir lagi dia, ya. Dan akan menghalanginya dari berpikir jernih. Ya. Wa yanfarid 'alaihi amruhu, dan perkaranya akan menjadi kacau. Wa yaqa'u fi ittiba'i hawahu, dan dia akan terjatuh dalam mengikuti hawa nafsunya. Ya, dan akan lupa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, manfaat dari ghadul basar adalah bahwasanya antara mata dengan hati itu ada manfaz, ada semacam lubang atau toriqon, ada semacam jalan, jalur, ya, yang menghubungkan antara keduanya. Jadi antara mata dengan hati itu ada jalur khususnya, ya, yang saling mempengaruhi. Ya, wa in wa ayyaslaha bi salahihi wa yaf wa yasud bi fasadihi, dan dia akan baik kalau salah satunya baik. Kalau satunya jelek, maka dia akan mempengaruhi yang lain, ya. Maka ketika hati jelek, pandangannya juga akan jelek. Begitu pula kalau pandangannya jelek, hati juga akan rusak, ya. Maka ini begitu pula dalam masalah maslahat, dalam masalah kebaikan pun sama, ya. Hati dan mata itu akan saling mempengaruhi, ya. Itu yang terkait dengan ghadul basar. Ya, jadi kalau kita di jalan, ya, sangat-sangat diperintahkan untuk menundukkan pandangan, karena di jalan itu kita nggak tahu siapa yang lewat, ya. Ya, kalau kebetulan kita di tempat-tempat yang memang banyak fitnahnya, ya lebih-lebih ditekankan lagi. Kemudian yang kedua, astani kaful adha. Perintah yang kedua adalah menahan diri dari mengganggu orang lain, ya. Aikaful adza alqauli wal fi'li, yaitu menahan supaya tidak mengganggu orang, baik berupa kata-kata maupun dengan perbuatan. Contoh gangguan yang berupa perkataan adalah misalnya dia, ya, fala yatakallamu 'alal marah ghibatan wa namimatan wa sukhriyah. Ya, bagaimana dia menahan diri dari gangguan berupa perkataan adalah dia tidak berkata tentang orang-orang yang lewat itu dengan ghibah, dengan namimah, ya, dengan adu domba, dan dengan sukhriyah, dengan olok-olok, dengan ejekan, ya. Makanya kadang orang lewat terus diomongin, ya, oh itu fulan begini begini begini, ya. Nah, ini berarti mengganggu mereka, ya. Dighibah, ya, apalagi diolok-olok dengan teman-temannya, wah dia apa gitu, ya. Ada aja yang bisa diomongin dan diolok-olok gitu, ya, fisiknya kah atau apanya gitu, ya, selalu ada, ya. Nah, ini hati-hati. Adapun gangguan berupa perbuatan, ya, fala yudayiquhum fit tariq, ya, jangan menyempitkan mereka di jalan. Bihaitsu yamla'una at-tariq wa yu'dhunal marrah, yaitu dengan cara apa? Memenuhi jalan. Ya, sehingga mengganggu para pengguna jalan. Bi'alla yatayassar lahum murur illa bimasyaqqah, sehingga kalaupun mereka bisa lewat itu pasti dengan kesulitan. Ya, ibarat mobil biasanya bisa lancar, itu harus hati-hati banget, takut nyenggol gitu ya. Atau motor dia harus, wah harus gimana gitu ya. Ini kalau akibat orang nongkrong di jalan atau nongkrong, mungkin nongkrongnya di pinggir, tapi parkirnya makan jalan, sama saja. Jadi jangan sampai mengganggu baik dari sisi majelisnya maupun parkirannya gitu ya. Oh saya sudah di pinggir jalan ya, tapi parkirnya memenuhi setengah jalan ya, sama aja. Ya, ini tidak boleh. Ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang namanya seorang muslim itu adalah yang muslim lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Jadi kalau kita mengaku muslim, jangan sampai muslim lain terganggu oleh perbuatan kita atau lisan kita. Dan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Jaminlah, berilah jaminan kepadaku untuk menjaga 6 hal pada diri kalian, maka aku akan jamin bagi kalian surga. Ya, apa itu? Yang pertama, usduqu idza haddatsum. Ya, jujurlah kalau berbicara. Wa aufu idza wa'adtum. Dan penuhilah ketika kalian berjanji. Wa addu idza tumintum. Dan penuhilah ya amanah ketika diamanahi sesuatu. Jangan berkhianat. Wahfadzu furujakum. Jagalah kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum. Jagalah pandangan kalian. Wa kufu aydiyakum. Dan tahanlah tangan kalian supaya tidak mengganggu orang lain. Ini 6 hal yang kalau kita bisa menjamin, maka Rasul juga menjamin kita akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal, paling bagus? Rasul SAW mengatakan, "Al-imanu billahi wal jihadu fi sabilih." Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Ya. Qala, maka aku bertanya lagi. Ya. Ayyur riqab afdal? Budak seperti apa yang paling bagus untuk dimerdekakan? Qala, maka Nabi mengatakan, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha tsamanan. Yang paling berharga di sisi pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Berarti dia orang yang berkualitas, ya. Maka layak untuk dibebaskan. Qala qultu fa illam af'al. Bagaimana kalau aku tidak mampu membebaskan budak? Qala tu'inu sani'an au tasna'ulil akhraq. Ya, kalau tidak bisa membebaskan budak, maka setidaknya tolonglah orang yang sedang bekerja atau bekerjalah untuk orang yang tidak bisa bekerja atau sulit bekerja. Artinya intinya membantu orang ya dalam pekerjaan itu juga bagian dari amal yang baik. Kemudian aku berkata lagi, wahai Rasulullah, ara'aita in dha'ufta ad'uftu an ba'dil amal. Bagaimana kalau aku memang tidak bisa melakukan semua amal tersebut? Qala taqufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Kalau memang tidak bisa beramal, susah untuk mengamalkan semua itu, setidaknya tahanlah dirimu ya supaya tidak menimpakan kejelekan bagi orang lain. Ya, paling enggak ya jangan ganggu orang. Paling tidak seperti itu, karena itu sudah merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi, jangan mengganggu orang, ngomongin orang yang lewat, menyempitkan jalan buat mereka, mengolok-olok mereka, mensuit-suit misalnya ya, dan lain sebagainya ya. Itu yang kedua. Atsalits, yang ketiga. Hak pengguna jalan yang ketiga adalah ya, raddus salam. Menjawab salam ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi. Ada lima ya, hal yang wajib ditunaikan seorang muslim kepada saudaranya. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam ya. Ada yang muncul, assalamualaikum, jawab minimalnya waalaikumsalam. Lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Yang terbaik waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itu yang terbaik. Kemudian tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Ya, ada orang bersin bilang alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah bagi laki-laki, atau yarhamukillah bagi perempuan, atau yarhamukumullah kalau yang bersin itu banyak. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan. Kalau diundang sesuatu, usahakan datang. Kan dia pasti berharap. Kalau enggak ada yang datang, ya kasihan, ya. Maka penuhilah undangan. Wa iyadatul marid, dan kalau dia sakit, dijenguk. Itu hak dia. Dia berhak untuk dijenguk. Wa tiba'ul janazah, janais, dan mengikuti jenazahnya. Kalau dia meninggal, maka dia punya hak untuk diiringi jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Salah satunya adalah menjawab salam, ya. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami khair?" Ya. Islam seperti apa yang baik, yang paling baik? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tud'imut ta'ama," yang pertama adalah memberi makan kepada yang membutuhkan, "wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif," dan mengucapkan salam baik kepada yang kau kenal maupun ke yang kau tidak kenal. Nah, yang kedua ini yang kadang suka belum terbiasa, ya. Padahal ya biasa aja. Kalau di Jawa itu biasa, ya. Kalau nuwun itu biasa. Ya, cuman kita ganti dengan assalamualaikum. Kalau misalnya sudah jelas itu muslim, dia di masjid misalnya, ya, itu termasuk diantara sunnah. Ya. Benar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimur raqibu 'alal mashi." Hendaknya orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang jalan kaki. Ya, itu adabnya. Ya. Yang motor sama yang jalan kaki, ya, yang motoran yang mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id, dan yang jalan memberi salam kepada yang duduk. Ya. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak, ya. Itu adabnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala Ammar, dan Ammar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada tiga hal yang mana kalau seseorang itu menggabungkannya, maka dia telah menggabungkan iman. Yang pertama, al-insafu min nafsika, yaitu berlaku adil, ya, dari dirimu sendiri. Artinya berlaku adil itu adalah engkau menunaikan hak orang lain, ya, engkau menunaikan hak Allah, hak orang lain, dan tidak menuntut hak kita atau kewajiban orang lain kepada kita tanpa kita menunaikan hak orang lain. Itu namanya tidak adil kalau seperti itu. Adil itu berarti kita tunaikan hak orang. Nah, itu namanya insaf, adil, ya. Wabdzul salami lil alam, dan menyebarkan salam ke orang-orang. Orang-orang di sini maksudnya adalah yang muslim. Karena kita tidak boleh memulai salam kepada orang yang non muslim, ya. Wal infaqu minal iqtar, dan berinfak ketika kondisi susah, kondisi fakir. Ini juga kalau kita mengumpulkan tiga hal ini, ya, maka telah terkumpul bagi kita keimanan. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq, ya. Kemudian itu yang ketiga, ya. Apa tadi? Menjawab salam, ya. Yang keempat dan yang kelima, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam surat Al-Imran ayat 110, Allah Ta'ala mengatakan, kalianlah adalah umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik yang diutus untuk manusia. Yang mana kalian itu memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Nah, ini landasannya, landasan Al-Quran untuk memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah kemungkaran tersebut, dia angkat kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dia angkat dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan kata-kata. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu lagi, maka setidaknya dengan hatinya, yaitu dengan membencinya. Dia tidak ridha dengan kemungkaran tersebut. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah iman yang paling rendah, paling lemah. Ya, kalau itu pun tidak ada cemburunya, maka tidak ada iman lagi setelah itu. Ya, hadis riwayat Muslim. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat, yaitu demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, "La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar." Sungguh kalian betul-betul harus, ya, menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Harus. Au, kalau tidak, ya, la yushikannallahu ayyaba'atha 'alaikum 'iqaban minhu. Kalau tidak kalian lakukan, maka hampir-hampir Allah akan memberikan hukuman kepada kalian. Ya. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum, sehingga kalian berdoa pun tidak akan Allah kabulkan. Kalau kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi ini yang seharusnya kita lakukan, ya, kalau melihat sesuatu di jalan, ya umumnya itu kita paling tidak itu pertama mengingkari dengan hati. Ada kemungkaran apapun, ya, ada yang nggak pakai, ada yang membuka aurat, ada yang mungkin nongkrong kemudian mengganggu jalan, ada yang menggosip, itu semua setidaknya dalam hati kita itu ada kebencian. Ini nggak benar seperti ini. Nah, tapi kalau kita kemudian bisa menegur, tegur, ya, tegur. Apalagi itu lingkungan kita, misalnya mungkin bukan di jalan, tapi misalnya di kampus gitu ya, teman gitu ya. Kita bisa ngobrol dengan dia, ya sudah, tegur. Ya, itu setidaknya ada tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, ya, husnul kalam. Yang keenam adalah husnul kalam atau berkata yang baik. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Terutama tamu yang dari jauh. Ya, karena dhaif itu maknanya adalah tamu dari jauh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ada perintah untuk berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka diam. Ya. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu aljannah." Barang siapa yang bisa menjamin untukku yang berada di antara dua lihyahnya, yaitu bibirnya atau lisannya, ya, barang siapa yang bisa menjamin untuk bisa menjaga lisannya, menjaga mulutnya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, adman lahul jannah, maka aku akan jamin baginya surga. Selama dia bisa menjamin untuk bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini penting, ya, berkata yang baik. Ya. Jangan karena kemudian karena kita hanya satu grup, yang lain enggak dengar, kemudian kita bisa bebas bicara, enggak. Semua itu akan ada hisabnya, ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke tujuh, ya, yang ketujuh, irsyadus sabil. Ya, hak-hak pengguna jalan yang selanjutnya adalah menunjukkan jalan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu sulama 'alaihi shadaqatun kulla yaumin." Setiap sendi tubuh kita, ya, itu ada sedekah setiap harinya, ada jatah sedekahnya. Ya, harus disedekahkan. Yu'ainur rajula fi dabatihi. Ya, bisa dengan, ya, membantu seseorang untuk naik ke hewan kendaraannya atau kekendaraannya. Ya. Yuhamiluhu 'alaiha, dia bantu dia untuk naik ke kendaraannya. Aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun, atau membantu barang bawaannya untuk dinaikkan ke kendaraannya, itu juga termasuk sedekah. Ya. Kalau di kita, misalnya kita lagi di bandara atau lagi di stasiun atau dimanapun, melihat orang yang sedang angkut-angkut barang, tidak apa-apa kita bantu. Ya, ini termasuk di antara hal yang merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibah, dan berkata yang baik juga sedekah. Ya, wa kullu khotwatin yamshiha ila sholati sadaqah, dan setiap langkah menuju sholat juga merupakan sedekah. Wa dallu tariq sadaqah, dan menunjukkan jalan yang benar juga sedekah. Ada yang nanya, kula nuwun, jalan ke arah sini lewatnya mana? Nah, itu tentu kita berusaha menunjukkan sedetail mungkin. Ya. Oh, kanan dulu, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya. Kalau dia bingung, paling tidak kasih petunjuk yang sederhana saja, gitu ya. Sampai situ nanti tanya lagi ya, nah, gitu. Paling tidak kita telah membantu dia untuk ke jalan yang benar. Jangan, alah, udah punya Google Map aja masih nanya, misalnya ya. Nah, jangan demikian. Ya, kita baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan untuk menunjukkan jalan. Kemudian dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man manaha mani hatta labanin aw waraqin aw hada ruqaqan kana lahu mithla itqi raqabah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang manaha manihata labanin, ya. Manihah itu artinya seorang itu meminjamkan hewannya seperti kambing atau unta untuk diambil susunya, ya. Maka barang siapa yang meminjamkan hewan kepada orang lain supaya diambil susunya, awarik, atau dia meminjamkan atau memberi piutang berupa perak, ya, artinya membantu orang ketika dia utang, au hada ruqaqan, atau memberi petunjuk orang yang mencari jalan, ya, kana lahu mithla itqi raqabah, maka pahalanya itu seperti pahala membebaskan budak, ya. Hadis riwayat Tirmidzi, ya, dan juga Ahmad. Jadi jangan remehkan, ya, menunjukkan jalan itu adalah pahalanya besar. Dan di antara hak pengguna jalan. Kemudian yang ke-8 adalah tashmitul atis. Hak pengguna jalan selanjutnya adalah mendoakan ketika dia bersin. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu." Jika salah seorang di antara kalian, ya, bersin, kemudian dia memuji Allah, artinya dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Fa illam yahmadillah fala tushammitu. Tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, juga tidak usah didoakan. Ya, hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, atasa indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ya. Anas bercerita bahwa ada dua orang yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan salah satunya namun tidak mendoakan yang satunya lagi. Faqala alladhi lam yushammit la yushammitu. Maka yang satu itu tanya, yang tidak didoakan nanya, atasa fulanun fashammattahu, ya, wa atastu ana falam tushammitni. Fulan itu bersin tapi engkau doakan dia, sedangkan saya bersin namun engkau tidak mendoakanku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadza hamidallah wa innaka lam tahmadillah. Karena dia mengucapkan alhamdulillah sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah, ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hak yang ke apa ini? Yang ke-9 adalah ighathatul mahluf. Mendoakan menolong orang yang kesusahan. Ya, menolong orang yang kesusahan di jalan. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala kulli muslimin shadaqah." Setiap muslim itu wajib bersedekah. "Ila ara'aita illam yajid?" Maka ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika dia tidak bisa, tidak ada sesuatu yang bisa dia sedekahkan?" Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya'tamilu biyadaihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu." Maka kalau dia tidak punya apa-apa, ya dia bekerja. Bekerja dengan tangannya sehingga dia bisa memberi sedekah kepada yang lain. Qala qila, ara'aita illam yastati. Kalau dia memang tidak bisa. Kalau dia mungkin sudah kerja tapi tidak ada uang yang lebih untuk dia sedekahkan. Qala yu'inu dhal hajah al-mahluf. Kalau begitu, setidaknya tolonglah orang yang punya kebutuhan. Atau orang yang kesusahan. Kemudian ditanya lagi, ara'aita illam yastati. Kalau tidak mampu lagi gimana? Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Ya udah kalau enggak mampu, setidaknya perintahlah kepada yang baik atau kepada yang ma'ruf. Ya. Ara'aita illam yaf'al. Kalau tidak bisa lagi gimana? Ya. Nabi mengatakan, yumsiku 'ani syarri fa innaha shadaqah. Ya udah kalau tidak bisa sedekah, enggak bisa membantu orang yang kesulitan, enggak bisa marmarani mungkar, setidaknya tahanlah dirimu supaya tidak mengganggu orang lain. Cukup diam saja, jangan ganggu orang. Itu sudah merupakan sedekah, ya. Nah, di sini ada perintah untuk menolong orang yang kesusahan, ya, al-mahluf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa 'an muslimin qurbatan min qurabid dunya, nafasa Allahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang meringankan seorang muslim dari kesusahan dunia, salah satu kesusahan dunia, maka Allah juga akan melepaskan baginya kesusahan di hari kiamat. Ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin fid dunya yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memudahkan orang yang kesulitan di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara 'alal muslimi 'ala muslimin fid dunya satara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ya, maka Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Jangan khawatir, kita membantu orang itu berarti pertolongan Allah itu selalu ada untuk kita, ya. Al-malhuf di sini maknanya adalah al-mazlum, orang yang dizalimi, atau al-mahzun, atau orang yang sedih, al-makrub, orang yang kena suatu cobaan atau musibah, ya. Ini pengertian menolong orang yang kesusahan, ya, baik itu karena musibah atau karena yang lainnya, ya. Nah, barangkali itu yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan hak-hak yang lain di pertemuan selanjutnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah sobat muslim, baru saja kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, kajian rutin Ahad sore di Radio Muslim Jogja 1467 AM dari kitab Ahadithul Akhlaq. Kita akan bacakan Ustaz beberapa pertanyaan, yeah. Dan kami persilakan juga bagi para pendengar bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana adab dalam membantu lawan jenis yang membutuhkan? Terkadang melewatkan membantu seseorang lawan jenis yang membutuhkan karena khawatir fitnah. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, bantuan ya, selama aman dari fitnah maka tidak masalah, ya. Kalau misalnya dia misalnya bantuan itu misalnya ya berupa tergantung ya kan bantuan itu bisa bantuan berupa pekerjaan, bantuan berupa uang ya kan. Banyak ya. Kalau bantuan berupa pekerjaan ya tentu dia harus melihat kepada kaidah-kaidah dalam bergaul ya, jangan sampai kemudian dia berdua-duaan, kemudian juga memberikan perhatian sehingga menjadi apa yang satu merasa GR dan seterusnya. Itu kan akan tentu sudah melewati dari batas-batas pergaulan dalam Islam ya, tapi selama dia bisa kemudian tidak keluar dari koridor, misal dia tidak berdua-duaan, kemudian tidak berlebihan, tidak kemudian dia memberikan perhatian yang menjadikan GR dan lain sebagainya, maka itu masih dalam batas yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah merupakan kebiasaan di kalangan kita, kalau ada anak kecil yang bersin, biasanya orang tuanya mengucapkan alhamdulillah, bukan yarhamukallah. Katanya sih untuk mengajari anaknya agar terbiasa mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Tapi pada kenyataannya hal ini berpengaruh kepada sebagian orang-orang, sehingga mereka ketika mendengar orang bersin mereka mengucap alhamdulillah juga. Mohon nasihatnya terkait ini. Terima kasih. Silakan. Ya, yang paling baik ketika mengajarkan anak untuk mengucap alhamdulillah ya kita ingatkan, ya, bukan kita ucapkan untuk dia. Ya, misalnya bersin, ayo bilang apa? Nah itu, ya. Jadi dia langsung terbiasa, dia ingat, gitu ya. Dalam hal apapun, tidak hanya dalam bersin, ya. Anak-anak kita kalau misalnya dia masuk WC, terlihat dia tidak mengucapkan apa-apa, kita ingatkan. Ya, apa doa masuk WC? Oh iya. Ya. Apa doa pakai baju? Ya, dia ingat jadinya. Doa mau makan apa? Kalau memang terlihat dia tidak menjalankannya. Tapi kalau memang dia sudah jalankan, alhamdulillah. Ya, kadang dia ngomongnya itu pelan. Ya, kalau anak-anak saya itu kadang saling ingetin. Yang bersama yang kecil itu saking apa ya. Karena diajari, masing-masing diajari di sekolahnya itu kan di untuk doa-doa itu malah mereka jadi saling. Nah ini juga bisa dimanfaatkan ya kalau anaknya ada lebih dari satu, ya, mereka sama-sama sekolah, ya juga ajarkan bagi mereka, ajarkan mereka untuk saling mengingatkan, itu baik. Ya, jadi bukan sehingga bukan hanya dari sisi adab mereka jalankan, tapi juga bagaimana mereka peduli kepada sesama, supaya yang lain juga menjalankan adab tersebut, gitu ya. Itu insya Allah bisa melatih. Tapi yang jelas dengan hanya mengucapkan alhamdulillah bagi mereka, ya memang ini terbukti kadang-kala tidak menjadikan anak itu kemudian menjadi terbiasa untuk mengucapkan alhamdulillah. Malah menjadi kebiasaan yang tadi ya, yang orang lain malah mengucapkan alhamdulillah bagi orang tersebut yang tidak tepat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan lagi Ustadz, kita bacakan. Izin bertanya Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana menyikapi tetangga yang sering memarkir kendaraan di pinggir jalan umum. Sudah dinasihati berkali-kali namun belum ada perubahan. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, namanya nasihat. Ya ada kalanya tidak diterima. Ya, karena memang kadang beda apa ya namanya, beda prinsip ya, mungkin dia kadangkala dinasihat itu dari sisi apa, dia orang yang taat atau tidak gitu. Kalau orang yang taat bisa kita kasih dalil gitu, bisa kita kasih dalil. Tapi kalau dia orang yang cenderung dalam tanda petik sekuler, artinya dia apa ya, awam yang sangat tidak peduli dengan aturan-aturan dalam agama, itu yang susah ya. Ya gimana ya, untuk menasihati yang seperti itu kadang susah juga ya. Karena kita mengalami di kehidupan sehari ini seperti itu, ada orang-orang yang dia merasa ya selama ada jalan gitu ya, selama masih bisa dilewati ya sudah gitu ya, dia merasa itu enggak masalah gitu, padahal itu sudah cukup menyusahkan orang ya. Kalau pas jumpa itu kan harus salah satu harus ngalah gitu ya. Ya memang kalau ditanya tentang cara menasihatinya, ya saya sendiri juga mungkin belum bisa menjawab ya, karena tergantung dari masing-masing orang ya. Kalau kita cukup dekat dengan dia, dia tahu agama, kita bisa berikan dalil gitu ya. Tapi tentu dengan cara yang baik ya, dengan cara yang tidak menyinggung perasaannya, misalnya dengan memberikan dalil-dalil yang umum saja gitu tentang larangan menyempitkan jalan. Dan jadi bukan kita yang ngomong tapi dalil yang ngomong gitu, sehingga tapi kalau memang dia tipikal orang yang tidak apa ya, tipikal orang yang nggak terlalu peduli dengan dalil, dengan agama, ya tentu pendekatannya lain lagi gitu ya. Mengasih tahu sekali dua kali nggak nurut, ya ya memang hidayah di tangan Allah, kita nggak bisa maksa gitu ya. Tapi yang jelas kita tetap usahakan supaya dia tetap mau menerima nasihat, jangan bosan-bosan untuk menasihati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Satu lagi Ustaz pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, jika yang bersin adalah lawan jenis, apakah seorang akhwat juga harus menjawab juga jika dia mengucap alhamdulillah? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, boleh saja menjawab ya, selama tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, pelan saja ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalnya tidak menimbulkan fitnah, ya hukum masalah adalah itu berlaku bagi semua orang ya, laki-laki maupun perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan pada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Muslim. Mungkin sebagai penutup, mohon kesimpulan pada bahasan kita sore ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan beberapa hadis terkait dengan hak-hak pengguna jalan. Ya, ada ghadul basor, ada menjawab salam, ada amal ma'ruf nahi mungkar, kemudian ada banyak ya yang sudah kita sebutkan, dan insya Allah masih akan ada lagi yang bisa kita bahas di pertemuan datang. Yang jelas Islam sangat memperhatikan tentang hak-hak orang lain ya, jadi kalau kita menjalankannya, kita juga mengajak orang lain untuk menjalankannya. Jadi jangan hanya kita ya, kalau cuma kita kesempurnaan itu tidak akan terwujud ya, kesempurnaan atau apa namanya ya, kemaslahatan tidak akan terwujud dengan sempurna. Ya, maka selain kita menjalankannya, kita juga mengajak orang lain untuk menjalankannya. Ya, misalnya kita sendiri sudah tidak parkir di pinggir jalan, tapi orang lain juga ternyata parkir mobil di pinggir jalan lama lagi gitu ya. Kalau cuma bentar sih biasanya orang maklum ya. Misalnya cuma beli di warung, habis itu dia jalan lagi, itu biasanya tidak masalah. Ya, secara urf itu tidak masalah, karena memang itu mau nggak mau seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau kasusnya yang lama itu yang kemudian menjadi masalah, itu tidak hanya secara agama tapi secara urs juga itu pasti akan mengganggu orang lain ya, sehingga dalam hal ini tidak hanya kita yang menjalankannya tapi kita juga ajak orang lain untuk ya memenuhi hak-hak pengguna jalan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang kita bahas pada sore ini, semoga memberikan manfaat dan bisa kita amalkan. Tetap dalam doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.